Iwan Fals. Waduh, kalau dibilang mungkin dia adalah musisi yang paling jenius yang pernah lahir di Indonesia. Kenapa kayak begitu? Karena karyanya itu apa ya? Jenius ya. Penulisan liriknya tuh sangat jenius, kayak dalam banyak hal. Kayak misalnya membahas tentang sosial, politik gitu. Terusnya tentang cinta juga nanti aku membawakan salah satu karyanya di sini di Music Everywhere. Aku bawain salah satu karyanya Bang Iwan. Itu untuk lirik cintanya nakal banget. Sementara dia bisa bikin lirik yang sangat kritik sosial, politik itu udah bisa sangat tajam, tapi cintanya bisa manis banget. Gombal, tapi gombalnya tuh cowok banget gitu. Dan dia yang hebatnya lagi, dia membuat lagu untuk semua anaknya. Semua anaknya dia bikinin lagu, walaupun yang paling terkenal lagu Galang Rambu Anarki. Dan itu nggak ada yang jelek. Jadi penulisan liriknya itu sangat hebat, dan kalau Bang Iwan sih buatku sih dia udah dituhankan sama banyak orang, termasuk sama aku juga sih sebenarnya. Pengen banget sih kolaborasi nih, tapi belum kesampaian sampai sekarang. Gampang naik darah, omong tak mau kalah. Kenapa aku pilih lagu Aku Sayang Kamunya Bang Iwan? Karena jadi lirik di lagu Aku Sayang Kamu itu memang cowok banget tapi manis, gomba tapi nggak kampungan gitu. Itu ada satu liriknya, dia bilang apa, aku cinta kamu bukan cinta uangmu gitu. Terus cinta sampai dalam tulang gitu. Banyak orang bilang aku mabuk payang kayak gitu. Itu simple tapi nampol. Mudah kau ku dekati, ku cari engkau lariku, diam kau hampiri. Jinak burung dara, justru itu ku suka. Bila engkau tertawa, hilang semua duka. Gampang naik darah, omong tak mau kalah. Kalau datang senang, nona tujuh ramah. Bila engkau bicara, persentan logika. Sedikit keras kepala, dasar betina. Oh, ku suka kamu. Aku sayang sampai dalam tulang. Banyak orang bilang aku mabuk kepayang. Aku cinta kamu, bukan cinta uangmu. Aku puja selalu setiap ada waktu. Ku suka kamu.